Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita pelajari penjelasan bahwa illatul riba, illat faktor hukum adanya riba pada barang-barang yang disebutkan, yaitu al-kail wal-wazn. Al-kail yakni takaran, al-wazn timbangan. Jadi emas, perak itu barang-barang yang mauzun, diwazan, diukur dengan ditimbang. Sedangkan itu golongan pertama. Golongan yang kedua itu yang mauzun, itu yang ditimbang ya. Berarti dikias padanya semua yang ditimbang, apa saja, besi, logam, apa saja, apa saja yang barang-barang yang diukur pada kadarnya pada jual beli, ditentukan kadarnya dengan ditimbang, berarti dikias padanya terkena riba. Begitu maksudnya mazhab ini. Kemudian yang kail, yang ditakar itu gandum bur, gandum syair, tamar, kurma kering, ya, garam, itu yang ditakar ya, yang penentuan kadarnya dengan ditakar ya. Jadi apa saja yang ditakar ya, apa saja yang ditakar, biji-bijian, apa saja yang ketika diperjualbelikan dengan cara ditakar untuk menentukan kadarnya, berarti dikiaskan padanya terkena riba. Begitu. Jadi mazhab ini cukup luas cakupannya. Semua yang ditimbang penentuan kadarnya saat transaksi jual beli dengan ditimbang bobotnya sekian gram, kilogram, berarti riba. Ya, ini barang ribawi. Ya. Semua barang yang penentuan kadarnya saat transaksi jual beli dengan ditakar sekian liter, berarti terkena riba, barang ribawi. Ini mazhab yang disebutkan di sini, ini mazhab Hambali. Baik, telah kami singgung bahwa masalah ini masalah khilafiyah. Pertama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa barang ribawi terbatas pada barang-barang yang disebutkan di hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ya, berarti hanya emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma, kemudian garam 6 ya. Baik. Ada mazhab yang mengatakan hanya itu, tidak dikias yang lainnya. Ya, ini mazhab Zahiriyah. Mazhab fuqaha Zahiriyah. Daud Zahiri, Ibnu Hazm Zahiri dan yang lainnya. Nah. Memang mazhab Zahiri itu tidak menggunakan kias. Ibn Hazm dikenal menentang kias dengan statementnya, dengan pernyataannya. Tapi kenyataannya sebagian perkara masalah fikih Ibn Hazm terjerumus dalam kias karena tidak ada dalil dalam perkara itu, dan dia menetapkan hukum ternyata dalilnya kias. Jadi artinya kias itu sebenarnya tidak bisa dihindari memang. Meskipun tegas Ibn Hazm menentang kias, tapi kenyataannya dia juga pada sebagian perkara ya tidak punya dalil dalam masalah itu, dan yang ada hanya kias. Terjerumus dalam kias. Dalam perkara ini Ibn Hazm dan Daud Zahir ini fuqaha Zahiri yang mengatakan tidak ada kias di sini. Jadi terbatas pada barang-barang itu saja. Ya, ini yang paling sempit cakupan ribanya karena tidak dikias padanya barang-barang yang lain. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan di sini berlaku kias ya. Tetapi jumhur ulama mereka berbeda pendapat apa yang menjadi illat, apa yang menjadi faktor hukum untuk ya, mengkias. Anda jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kias, ya. Kias itu syarat-syaratnya pertama, ada satu perkara yang ditetapkan hukumnya dengan nas. Ada satu perkara yang ditetapkan hukumnya dengan nas. Seperti ini misalkan, ada nas bahwa emas, perak dan yang lainnya yang disebutkan di sini hadis nanti kita pelajari bahwa itu adalah barang-barang ribawi, ada nasnya. Baik. Kemudian perkara lain, kita ingin mengetahui hukumnya, apakah hukumnya sama dengan itu atau tidak, bisa dikias, disamakan dengan kias atau tidak. Ya. Syarat yang kedua, harus diketahui apa illat, apa faktor hukumnya, apa faktor yang menjadikan ya perkara itu memiliki hukum tersebut. Ini misalkan, apa faktor yang menyebabkan emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma, garam ya ditetapkan sebagai barang-barang ribawi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa faktornya, faktor hukumnya? Faktor hukum itu harus diketahui untuk kemudian ya, apabila faktor hukum itu ada pada barang-barang yang lain, maka barang-barang yang faktor hukum itu juga ada padanya, berarti dikias, disamakan hukumnya. Nah, pada mazhab Hambali mereka mengatakan bahwa emas, perak itu ditimbang. Dan ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa penentuan kadarnya dengan ditimbang, berarti semua barang yang ditimbang disamakan hukumnya dengannya. Berarti faktor hukumnya, illatnya adalah al-wazn. Ini yang golongan pertama. Golongan yang kedua, gandum bur, gandum syair, tamar, kurma ya, kurma kering, garam ya. Ini adalah barang-barang yang ditakar. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa penentuan kadarnya ditentukan dengan ditakar untuk penyamaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa illat atau faktor hukumnya adalah ditakar. Berarti semua barang yang ditakar hukumnya sama berdasarkan kias. Nah, itu dasar hukumnya pendapat ini. Baik. Tetapi ya, pertama ana ingin menjelaskan bahwa yang kuat di sini mazhab jumhur, bahwa masalah ini dimasuki kias. Jadi pendapat zahiriyah lemah. Kenapa? Kita butuh dalil untuk menguatkan itu. Dalilnya ada satu hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli, transaksi jual beli yang disebut dengan sistem muzabanah. Transaksi muzabanah. Apa itu muzabanah? Wal muzabanatu bai'ut tamri bit-tamri kailan. Muzabanah adalah menjual buah kurma di pohon dengan sejumlah takaran kurma kering yang sudah dipetik, yang sudah kering. Ya. Kenapa? Ini belum selesai hadisnya. Kenapa dilarang jual beli kurma di pohon dengan kurma kering? Jadi ada orang punya kurma, buah kurma masih di pohon. Ya. Orang lain dia punya kurma kering. Kurma kering itu kurma yang sudah dipetik lama sebelumnya sudah dipetik kemudian disimpan jadi kering. Kurma kering yang kita kenal sudah mengerut, itu sudah mengering, itu kurma kering. Itu tamar namanya. Dia punyanya tamar. Dia ingin membeli kurma-kurma segar yang di pohon. Ya. Dibayar dengan kurma kering. Dibayar dengan kurma kering. Enggak boleh. Kenapa? karena tidak akan bisa disamakan takarannya. Kenapa tidak bisa disamakan takarannya? Karena yang ini sudah mengering, yang itu masih segar, masih berisi air. Itu nanti kalau diturunkan, dipetik, kemudian disimpan, akan mengering, akan mengerut. Takarannya akan berubah. Jadi sulit untuk menyamakan takarannya. Padahal ini barang ribawi, harus sama takarannya. Ya, ada kelanjutannya. Kalau ini memang barang ribawi kan? Nah, kelanjutannya ini yang menjadi dalil. Wa bai'ul karmi bizzabibi kailan. Dan menjual buah anggur di pohon dengan sejumlah takaran kismis. Itu juga dilarang. Ya, buah anggur yang masih segar bergelantung di pohon ingin dibeli, dibayar dengan kismis. Kismis anggur yang sudah mengerut, yang mengering. Nah, ini juga tidak bisa disamakan takarannya. Ya, karena buah anggur yang segar yang berlantun di pohon jika dipetik nanti akan mengering. Akan mengering, mengerut, akan menjadi kismis. Jadi berubah takarannya, jadi sulit untuk disamakan. Artinya, berarti terkena riba berdasarkan hadis ini. Artinya, hadis ini merupakan nas yang menambahkan satu lagi barang ribawi, yaitu apa? Zabib. Zabib. Ya. Dan itu termasuk di zaman Nabi SAW, tamar, zabib, itu semua termasuk makanan-makanan pokok di masa itu. Nah, artinya apa? Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih ini menunjukkan bahwa ternyata ada barang ribawi lain yang ditetapkan oleh Nabi SAW selain yang ditetapkan pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan ini menunjukkan bahwa masalah ini sebenarnya dimasuki kias, ya. Dimasuki oleh kias. Naam. Tetapi apa illat atau faktor hukumnya dalam menetapkan kias, sudah kita dengar madhab Hambali yang diajarkan di buku ini. Ini salah satu madhab. Dan ini cukup luas cakupannya madhab ini. Tetapi ada madhab yang lebih baik dari ini. Yang lebih kuat dari madhab ini. Ya. Yaitu madhab yang mengatakan bahwa illat, faktor hukum. Jadi dibagi dua kelompok. Untuk emas dan perak. Untuk emas dan perak. Ya. Illat atau faktor hukumnya adalah satuan harga. Satuan harga. Al-thamaniyah istilahnya. Al-thamaniyah. Al-thamaniyah artinya satuan harga. Karena emas dan perak adalah satuan harga yang digunakan dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Di masa Nabi SAW, dinar itu terbuat dari emas. Dirham itu terbuat dari perak. Ya, dinar, dirham, emas, perak. Itu adalah satuan harga dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Ya, barang-barang perdagangan apa saja dinilai ini berapa dinar, ini berapa dirham, gitu. Begitu maksudnya. Ya. Artinya di zaman kita, penggantinya adalah mata uang yang ada. Mata uang yang ada. Ya, mata-mata uang yang ada itu. Di zaman Nabi mata uang itu kan dinar, emas, dirham, perak. Sekarang setiap negara punya mata uang. Kita misalkan rupiah. Apa satuan harga di negeri kita untuk menilai barang-barang perdagangan? Rupiah. Itu lemari berapa harganya? Sekian juta. Itu kulkas berapa harganya? Oh, sekian juta. Motor itu berapa harganya? Sekian juta. Arloji ini berapa harganya? Sekian ratus ribu rupiah. Jadi uang itu merupakan apa? Satuan harga untuk menilai barang. Antum tanya di mana-mana ini berapa harganya? Mesti menyebut uang. Sekian rupiah. Ini sekian rupiah. Di negara lain yang misalnya yang pakai dolar ya dolar. Ya, yang pakai real berarti real. Jadi mata uang yang ada pada setiap negara itu kedudukannya seperti apa? Dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak di masa Nabi SAW. Itulah satuan harga yang menjadikan tolak ukur dalam menilai harga barang-barang dagangan. Nah, oleh karena itu dikias padanya yang sama kedudukannya dengan dinar dan dirham. Sudah disebutkan tadi, pada masa kita mata uang itu adalah ya, memiliki kedudukan yang sama dengan dinar dan dirham di masa itu. Tayyib. Bisa difahami ini? Ya. Ini madhab yang ana sebutkan adalah madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad. Madhabnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad. Iya, yang diajarkan di kitab ini riwayat dari Imam Ahmad, ini yang menjadi mazhab Hambali. Tapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad sama dengan gurunya Asy-Syafi'i, sama dengan gurunya Syafi'i yaitu Malik. Ya. Ilatnya adalah satuan harga dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Naam. Madhab ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Tayyib, mayoritas hay'ah kibaril ulama. Mayoritas anggota hay'ah kibaril ulama memfatwakan ini. Juga al-lajnah da'imah yang dipimpin Syekh bin Baz, termasuk anggota lajnah da'imah Syekh Shalih Al-Fauzan dan mufti sekarang Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Arab Saudi sekarang, termasuk anggota lajnah da'imah yang waktu itu diketuai oleh Syekh bin Baz, termasuk ya, yang termasuk dalam fatwa tersebut. Naam, yang memfatwakan pendapat ini. Tayyib. Ibnu Qayyim menerangkan, hal itu dikarenakan fungsi emas dan perak sebagai satuan harga. Ya, dalam menilai harga barang-barang perdagangan, harus terjaga kestabilan nilainya. Tidak boleh labil. Ya. Harus stabil. Kalau diperjualbelikan satu sama lainnya dengan tidak senilai, jadi labil, jadi tidak stabil nilainya, terjadi kekacauan. Ya. Padahal ini adalah satuan harga dalam menilai barang-barang perdagangan. Jika itu jadi kacau, nilai emas dan perak tidak lagi stabil apabila diperjualbelikan tidak senilai, ini akan berakibat tidak ada lagi satuan harga dalam menilai harga barang-barang perdagangan. Dan ini adalah mudarat dalam muamalat jual-beli manusia. Tayyib. Kelompok yang kedua, ya, yaitu gandum bur, gandum syair, tamar, ya, dan juga tambahnya pada hadits Ibnu Umar itu, tadi yang disampaikan, yaitu zabib, dan milh, garam. Nah, zabib, kismis, milh, garam. Illat, faktor hukumnya untuk golongan yang kedua ini adalah fungsi barang-barang ini, yaitu gandum bur, gandum syair, dan kurma kering, ya, dan zabib juga di masa Nabi SAW, sebagai makanan pokok. Ta'am, qut, qutul balad. Fungsinya sebagai makanan pokok. Fungsinya sebagai makanan pokok. Apa yang dimaksud dengan makanan pokok? Makanan pokok artinya makanan yang senantiasa dikonsumsi dalam sehari semalam. Setiap kali makan, pagi, siang, dan malam. Mesti ada. Ya. Adapun garam fungsinya sebagai apa? sebagai penyedap. Sebagai penyedap makanan, makanan pokok itu. Nah, jadi ini golongan yang kedua ya. Gandum bur, gandum syair, kurma, kering, tamar. Faktor hukum barang-barang ini sebagai bahan ribawi adalah fungsinya sebagai apa? Sebagai makanan pokok sehari-hari. Nah, dan garam sebagai penyedap makanan. Itu illatnya. Dengan demikian, dikias padanya makanan pokok di setiap negeri. Negeri kita makanan pokok kita apa? Beras, ya. Nah, termasuk penyedap gula pasir, ya. Gula pasir. Nah, ini dikias padanya. Jadi, beras, gula pasir terkena riba. Nah, terkena riba. Dalil yang menunjukkan bahwa illat atau faktor hukumnya. Masuk, duduk di masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa barang-barang ini tadi illat atau faktor hukumnya adalah makanan pokok. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sedikit detail penjelasan ini karena ini perbedaan pendapat. Jadi butuh ditadlil. Dijelaskan dalilnya kenapa kita memilih mazhab ini. Lebih kuat daripada mazhab yang diajarkan di kitab. Nah. Hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Muslim. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. At-ta'amu bit-ta'ami. At-ta'amu bit-ta'ami. Mithlan bimithlin. Jual beli makanan dengan makanan. At-ta'am. Makanan dengan makanan. Ini makanan pokok. Dia makanan pokok. Mithlan bimithlin harus sama nilainya. Kata Ma'mar. Qal. Wa kana tu'amuna yawma idhin as-sya'ir. Makanan kami pada hari itu adalah gandum sya'ir. Makanan kami pada hari itu adalah gandum sya'ir. Yani makanan pokok kami di hari itu adalah gandum syair. Ini semacam penjelasan dari Nabi SAW bahwa illat atau faktor hukum kenapa itu terkena riba karena itu ta'am, karena itu qut, karena itu makanan pokok. Jelas? Jika ini sudah tayyib. Ini untuk penentuan illat faktor hukum golongan yang kedua ini mazhabnya Imam Malik. Ini mazhab siapa? Bahwa faktor hukum illat pada gandum bur dan yang lainnya itu adalah makanan pokok. Ini mazhab siapa? Mazhab Imam Malik. Dan juga salah satu riwayat dari Ahmad. Di sini juga ada riwayat lain dari Ahmad yang sama dengan pendapatnya Imam Malik. Ini juga yang ditarjih di sini oleh difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Utsaimin. Jelas. Alhasil, kita simpulkan sekarang pendapat yang terkuat dalam penentuan illat atau faktor hukum barang-barang ribawi itu adalah ya untuk golongan pertama yaitu emas dan perak karena fungsinya sebagai as-samaniyah, satuan harga dalam menilai barang-barang perdagangan. Makanya dikias padanya yang memiliki fungsi yang sama. Di zaman kita yang memiliki fungsi itu adalah uang, mata uang yang ada di setiap negara. Di negeri kita berarti uang rupiah. Nah. Ya, seluruh mata uang yang berlaku itu dikias padanya. Dolar, real, ya. Junaih, pon, uang pon ya, junaih. Naam. Dan yang lainnya. Tayyib. Golongan yang kedua yaitu gandum bur, gandum syair, tamar dan garam. Ilatnya adalah fungsi barang-barang ini sebagai makanan pokok dan garam sebagai penyedap. Dengan demikian dikias padanya makanan pokok. Di negeri kita misalkan beras, berarti dikias padanya, ya, berarti beras dikias pada makanan-makanan pokok. Itu makanan pokok kita. Kemudian gula, ya, sebagai penyedap, berarti itu terkena riba. Jelas? Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut. Tsanian, yang kedua. Riban nasi'ah. Riban nasi'ah. An-nasi'ah itu penundaan, ya. Huwa ziyadatu fi ahadil iwadayin. Tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar, yang diperjualbelikan. Muqabilu ta'khirid daf'i. Sebagai imbalan penundaan pembayaran. Karena ditunda pembayarannya, maka ada tambahan nilai harga. Sebab pertambahan harga, nilai harga itu adalah apa? Penundaan pembayaran. Nah, itu riba. Ingat, kita berbicara pada barang-barang ribawi, ya. Bukan barang-barang secara umum. Tayyib. Au ta'khiril qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl. Atau tambahan pada salah satu dari dua barang yang dibarter, transaksi jual belinya dengan barter, sebagai imbalan penundaan penerimaan barang itu. Fi bai'i, pada jual beli, kulli jinsain, dua barang ribawi yang berbeda jenis. Ittafaqa, yang keduanya sama, berbeda jenis tapi sama. Fi illati ribal fadl, sama dalam hal illat, faktor hukum riba fadl yang dijelaskan di atas. Makanya penting dipahami dengan baik pembahasan di atas, apa yang menjadi illat atau faktor hukum ribal fadl itu. Karena riban nasi'ah juga terkait dengan itu. Ya, saya ulangi. Tambahan tersebut, tambahan nilai harga tersebut, imbalan penundaan penerimaan, ya, barang yang dibarter itu pada jual beli dua barang ribawi yang berbeda jenis yang sama dalam hal illat atau faktor hukum riba fadlnya. Laisa ahaduhuma naqdan. Ya, salah satu dari keduanya bukan naqd. Yakni salah satu dari keduanya bukan uang. Contoh. Nanti mungkin teorinya tadi sebagian merasa sulit memahaminya, nanti akan jelas dengan contoh. Nah. Misaluhu, contohnya an yabi'a syakhsun alfa sa'in minal qamh. Seseorang menjual 1000 sa' qamh, gandum qamh. Ya. Bi alfin wa mi'atai sa'in minal qamh. Dibayar dengan apa? Dengan 1200 sa' qamh, gandum qamh yang sama. Limuddati sanah, dalam jangka waktu setahun bayarnya. Jadi penjual ini menjual gandum qamh berapa? 1000 sok. Nih, saya jual kepala Anda 1000 sok qamh, gandum qamh. Barangnya 1000 sok qamh. Bayarannya, harganya apa? Bayarannya Anda bayar 1200 sok. Berarti lebih berapa? 200. Kenapa? Karena bayarnya dalam setahun. Nah, dicicil. Dikredit setahun. Nah. Limuddati sanah. Dalam waktu setahun lunas. 1200. Gara-gara ada takhir, ada penundaan pembayaran, ya, maka ditambah 200 sebagai imbalan penundaan pembayaran itu, maka ini riba. Riba nasi'ah. Fatakunu ziyadatu muqabil amtidadil ajal. Maka tambahan 200 sok pada contoh itu imbalan di diberinya jangka waktu, ya, ditunda sekian waktu sampai waktu yang ditentukan dalam pembayarannya. Penundaan jangka waktu tersebut, ya, imbalannya itu tambahan harga tadi. Atau contoh lain, yabi'u kilu sya'irin bi kilu burrin, atau menjual 1 kilo gandum sya'ir dibayar dengan bikilu bur, 1 kilo gandum bur, sama-sama gandum, ya, tapi beda jenis. Ini gandum syair, yang ini gandum bur, ya, beda jenis kan, 1 gandum syair, 1 gandum bur. Jika berbeda jenis, boleh berbeda harga, berbeda nilai. Tapi harus yadan biyadin. Ya. Wa idza ikhtalafat hadil ajnas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berbeda jenisnya barang-barang di bawah ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual terserah kalian, perbedaan nilai enggak ada masalah. Idza kana yadan biyadin, dengan syarat apabila serah terima langsung. Jadi ini 1 kilo gandum bur, ini 1 kilo gandum syair, ini sama nilainya, ya. Tetapi wala yataqabadan permasalahannya di sini. Tapi tidak serah terima langsung. Ini gandum syair 1 kilo. Mana bayarannya gandum burnya? Nanti sore saya bawakan. Akhirnya pisah majelis, gandum burnya belum diserahkan, gandum syairnya saja. Ini riba nasi'ah, karena tertunda penerimaannya. Jelas? Ya. Yeah. Saya butuh gula pasir. Dikias ini sekarang. Saya butuh gula pasir, tapi saya tidak punya uang. Saya punya beras. Saya beli dengan beras, ya. Boleh. Nah, berapa liter gula nanti dibayar berapa liter beras? Beda jenis gak? Gula dengan beras. Beda kan? Berarti boleh beda. Beda nilai gak? Tidak masalah. Ini sekian liter, sekian liter beras, gak ada masalah. Oh, iya. Ini... tapi saya 2 hari lagi baru panen. 2 hari lagi baru saya bawakan berasnya. Oh iya, enggak apa-apa. Riba. Kenapa? Karena tidak serah terima langsung. Jadi harus diserahkan berasnya, serahkan gulanya. Oh, saya butuh gula. Iya. Saya pedagang garam. Garam dengan gula mau ditukar ini. Nah, boleh berbeda nilai? Boleh, karena beda jenis. Tapi harus serah terima. Mana garamnya, mana gulanya. Harus tuntas. Nah, tidak boleh ada yang tertunda. Jika tertunda apa? Riba. Baik. Kita ambil contoh yang golongan pertama. Emas, perak. Saya mau beli perhiasan. Anting. Nah, untuk keluarga. Ini antingnya yang saya mau. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Boleh tidak saya kredit? Ya, kata dia boleh. Sama-sama jahil ini. Dikredit, ya, dalam waktu sekian bulan dilunasi. Atau beri dulu DP sekian. Nanti sisanya dilunasi. Riba. Beli emas. Perhiasan emas. Beli perhiasan perak. Dibayar dengan uang. Boleh berbeda. Harga tidak masalah. Diatur aja harganya sesuai kesepakatan. Ya. Sekian gram dibayar sekian ratus ribu atau sekian juta. Tidak masalah. Tapi harus kontan. Kalau diutang kredit, bayar jual belinya kredit, berarti riba. Karena illat hukumnya sama. Toyib, solusinya bagaimana? Bagaimana kalau saya bayar dengan beras? Boleh enggak? Saya punya banyak beras di rumah. Saya butuh emas ini, perhiasan. Tapi saya tidak punya, kalau beli kontan uang enggak ada. Kena riba. Saya bayar pakai beras, boleh tidak? Ya enggak apa-apa, saya juga butuh beras. Penjual emas sematanya saja butuh beras, enggak apa-apa. Bayar pakai beras saja, enggak apa-apa. Ya? Ini boleh. Nanti berasnya saya kirim nanti pakai mobil. Nah, nanti sore datang insyaallah. Enggak apa-apa. Berarti kan ada yang tertunda tapi enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini beda apa? Beda faktor hukum. Ini golongan pertama tadi, emas, perak, uang, ini yang satu golongan. Ilatnya sama, ini yang tidak boleh tertunda. Adapun disilang tadi yang golongan yang satunya, yang beras, ya, gula dan yang lainnya ini, garam, ditukar dengan yang golongan pertama, ini boleh tertunda, enggak ada masalah. Karena faktor hukumnya beda. Di sini kan ada penjelasan, au ta'khirul qabd, au ta'khiril qabdi fi ba'i kulli jinsain ittafaqa fi illatir riba. Jelas? Jadi, boleh enggak beli perhiasan emas online? Perhiasan emas atau perak dengan online dibayar pakai uang, boleh tidak? Izit. Boleh? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Hah? Karena tidak serah terima langsung, ya kan? Ini dikirim, ini dikirim. Jadi terkena riba. Riba nasiah. Kecuali kalau beli emasnya tadi dibayar pakai apa? Beras, dikirim berasnya ke sana online gitu ya. Tidak ada, itu biasanya pakai uang kalau itu. Nah. Jadi tertutup jalur untuk beli perhiasan emas atau perak dengan sistem online. Harus datang ke toko dan harus kontan, tidak boleh kredit. Nah. Jadi yang tidak boleh tertunda tadi apabila satu golongan yang illat atau faktor hukumnya sama, emas, perak, uang. Iya. Menukar uang dolar dengan uang rupiah. Saya punya uang dolar, saya mau tukar uang rupiah, boleh. Terserah diatur nilainya sesuai kurs yang ada. Berbeda nilai tidak ada masalah, tidak harus sama karena beda jenis. Tapi harus serah terima langsung. Dolarnya serahkan semua, rupiahnya serahkan semua. Jika ada yang tersisa satu lembar, berpisah dalam keadaan belum selesai, ada yang kurang, nanti disusulkan, kena riba. Riba nasiah. Jelas? Ya. Jadi yang satu golongan, yang faktor ilat hukumnya sama, apabila ya berbeda jenis, dipersyaratkan harus serah terima langsung. Tidak boleh tertunda. Jika tertunda, maka terkena riba nasiah. Golongan pertama, dan golongan yang kedua. Berarti golongan yang kedua itu sesama makanan pokok, penyedap, gula, garam, yang lainnya itu. Ya. Kalau disilang golongan pertama dengan golongan yang kedua, yang makanan pokok dengan yang satuan harga, uang, emas, perak, ini ditukar, maka tidak berlaku riba. Kenapa? Karena faktor hukumnya beda. Bisa dipahami? Makanya tadi Anda mengatakan solusinya, sebagian penjual emas kebingungan. Aduh, bagaimana? Kadang-kadang yang datang membeli keluarga. Ya, mau ngutang dia, gak enak kalau ditolak, dan seterusnya. Beri solusi. Solusinya jangan bayar pakai uang, tapi bayarnya pakai apa? Pakai beras. Hah? Pakai beras. Nah, jangan pakai uang. Karena beras dengan ini sudah beda. Faktor hukum tidak kena riba nasiah. Baik, sementara ini barakallahu fiikum, tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.